بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه dan mengimani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berbicara kepada ahlul qalib yaitu orang-orang musyrik yang mati di dalam perang Badar dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur pada hari terjadinya perang Badar, yaitu orang-orang musyrik, mereka ahlul qalib tersebut mendengar ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan Lamma ba'athallahu rasulahu Muhammadan alaihi salatu wassalamu bil huda wa dinil haqqi وأنزل عليه القرآن المعجز الذي عجز الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله وأجرى على يديه معجزات كونية منها انشقاق القمر Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang hak dan Allah turunkan kepada beliau Al-Quran yang melemahkan manusia yaitu yang melemahkan yang jin dan manusia tidak mampu mendatangkan satu surat pun yang semisal dengannya dan Allah Ta'ala memberlakukan melalui kedua tangan beliau mu'jizat-mu'jizat kauniyah mu'jizat-mu'jizat yang terjadi di alam ini di antaranya adalah terbelahnya bulan wa ma'a dzalika faqad kana yukadzibuhu utatu quraisyin wa kuffaruhum dan bersamaan dengan itu sungguh mendustakan beliau para pembesar Quraisy dan orang-orang kafir dari kalangan Quraisy wa adzauhu adzan katsiran dan mereka banyak mengganggu Rasul alaihi salatu wassalam Wa min jumlati adahum lahu alaihi salatu wassalamu ma rawahu as-sahabiyul jalilu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan di antara sejumlah gangguan mereka kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'inda al-baiti, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam suatu ketika salat di sisi Ka'bah. Wa Abu Jahlin wa ashabuhu wa ashabun lahu julusun, dan Abu Jahl dan para sahabatnya tatkala itu sedang duduk-duduk. Idh qala ba'duhum li ba'din, kemudian sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ayyukum yaji'u bisalla jazuri bani fulanin fayada'uhu ala zahri Muhammadin alaihi salatu wassalamu idha sajada. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan selaput janin unta milik Bani Fulan, lalu ia meletakkannya di atas punggung Muhammad alaihi salatu wassalam tatkala ia sujud. Famba'atha ashqal qawmi, lalu pergilah orang yang paling sengsara di antara kaum tersebut. Faja'a bihi, lalu ia mendatangkannya, yaitu mendatangkan selaput janin unta. Fanadhara hatta sajadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wada'ahu ala dhahrihi baina katifaihi, lalu ia pun menunggu sampai Nabi alaihi salatu wassalam sujud, lalu meletakkan selaput janin unta tersebut di atas punggung Rasul alaihi salatu wassalam di antara dua bahu beliau. Wa ana anzuru, dalam keadaan tatkala itu aku melihat, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, la ughni syai'an, aku tidak mampu melakukan sesuatu pun. Lau kana li mana'atun, seandainya aku memiliki kekuatan untuk menghalangi mereka. Qala faja'alu yathakuna, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, lalu mulailah mereka Abu Jahal dan para sahabatnya tertawa. Wa yuhilu ba'duhum ala ba'din, di dalam riwayat yang lain wayamilu ba'duhum ala ba'din, dan sebagian mereka condong kepada sebagian yang lain. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersujud tidak mengangkat kepala beliau. Hatta ja'at Fatimatu, sampai datanglah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, fatarahat hadzal adza 'an dhahrihi, lalu Fatimah membuang kotoran ini dari punggung beliau. Farafa'a ra'sahu thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisyin 3 marratin. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam pun mengangkat kepala beliau, kemudian mengatakan, ya Allah, timpakanlah musibah kepada orang-orang Quraisy 3 kali. Fashakka alaihim idda'a alaihim, maka berat bagi mereka Abu Jahal dan para sahabatnya tatkala Rasul alaihi salatu wassalam mendoakan kejelekan bagi mereka. Qala wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dhalikal baladi mustajabatun. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, dan dahulu mereka orang-orang musyrik Quraisy meyakini bahwa doa di negeri tersebut yaitu Makkah mustajab, akan dikabulkan. Summa samma, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan beberapa nama. Allahumma alaika bi Abi Jahlin wa alaika bi Utbata bin Rabi'ata wa Shaybata bin Rabi'ata wal Walid bin Utbata wa Umayyah bin Khalafin wa'udbata bani Abi Mu'ayyatin. Ya Allah, tipakanlah musibah, madarat, hukuman kepada Abu Jahal, Udbah bin Rabi'ah, Shaybah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Udbah, Umayyah bin Khalaf, dan Uqbah bin Abi Mu'id. Wa 'adda as-sabi'a falam yahfal. Dan Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan yang ketujuh, namun nama yang ketujuh tersebut tidak dihafal oleh perawi hadis ini. Haulai alladhina sammahumur rasulul karimu alaihi salatu wassalamu wa huwa fi makkata qabla an yuhajira wa qabla an ta'tiya waq'atu badrin bisanawatin. Mereka ini yang disebut nama-nama mereka oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam tatkala beliau masih berada di Mekah sebelum berhijrah dan beberapa tahun sebelum datang perang Badr. Summa lamma waqa'at waqa'atu Badrin allati kama yuqalu hawwalat majra at-tarihi wa qatala fiha al-mala'ikatu wa nasara Allahu fihi ar-rasul al-karim alaihi salatu wassalam kana haula'i alladhina ulqu fil qalibi min jumlatil qatla. Kemudian tatkala terjadi perang Badr yang sebagaimana dikatakan perang tersebut merubah sejarah, yang para malaikat ikut berperang di dalamnya dan Allah Azza wa Jalla menolong di dalamnya Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka ini yang dilemparkan ke dalam sebuah sumur, termasuk di antara sejumlah orang-orang yang mati dalam perang tersebut. Wahum mimman nassa alaihimur rasulu alaihi salatu wassalamu fi makkata inda hadzal mauqifil ladzi dzakartuhu lakum. Dan mereka termasuk di antara orang-orang yang Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan mereka di Mekkah dalam peristiwa ini yang telah aku sebutkan kepada kalian, yaitu dalam hadis yang tadi kita dengarkan di awal majlis. Alaihi salatu wassalamu faqala lakum faqala lahum ba'da an rumu ba'da an ramu salasan hakadha. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik yang mati di perang Badar tersebut dan dibuang ke dalam sebuah sumur, setelah mereka kaum muslimin membuang, melempar 3 orang di antara mereka, beliau mengucapkan ucapan ini akan datang nanti setelahnya. Ma dufinu ilal yaumi salifi wa qadin tanau. Tidaklah mereka dimakamkan sampai hari ketiga dan mereka telah berbau busuk. Amara bihim an yutfanu fi qalibin. Maka Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan agar mereka ini, orang-orang musyrik yang mati di perang Badar tersebut, dimakamkan di sebuah sumur. Faju'ilu fi qalibin. Lalu mereka diletakkan di dalam sebuah sumur, sehingga mereka disebut dengan ahlul qalib, orang-orang yang dibuang ke dalam sebuah sumur di Badar. Illa Umayyah bin Khalaf fa innahu kana badinan fataharra. Kecuali Umayyah bin Khalaf, karena sesungguhnya ia adalah orang yang berbadan gemuk, sehingga wallahu ta'ala a'lam sumur tersebut tidak muat menampungnya. Summa wabbakhahum bihadal kalami. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam mencela mereka dengan ucapan ini. Qala, beliau mengatakan, ya ahlal qalibi, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, wahai ahlul qalib, orang-orang musyrik yang mati di perang Badr dan dibuang ke dalam sebuah sumur, apakah kalian mendapati apa yang Rabb kalian janjikan kepada kalian benar adanya? Karena sungguh aku telah mendapati apa yang Rabbku janjikan kepadaku benar adanya. Ya'ni minan nasri ala a'da'ihi. Yaitu berupa pertolongan terhadap musuh-musuh beliau. Pertolongan untuk menaklukkan, mengalahkan musuh-musuh beliau. وَمَا تَوَعَدَهُمُ اللَّهُ بِهِ فِي قَوْلِهِ يَوْمَ نَبْتِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ. Dan apa yang Allah janjikan kepada mereka di dalam firman Allah Ta'ala pada hari hantaman, pada hari di mana kami menghantam dengan hantaman yang paling besar, sesungguhnya kami menghukum mereka. Qala ibn Mas'udin, hadihil batsyatul kubra yaumu badrin. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inilah dia hantaman yang terbesar hari terjadinya perang Badr. Fanadahum bi asma'ihim. Maka Rasul alaihi salatu wassalam memanggil mereka dengan nama-nama mereka, yaitu orang-orang musyrik yang mati di perang Badr, yang dibuang ke dalam sumur. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian mendapati apa yang Rabb kalian janjikan benar adanya? Faqala Umar. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Madza tukhatibu ya Rasulullah min qaumin qad jayyafu?" Apa yang engkau ucapkan wahai Rasulullah kepada suatu kaum yang telah menjadi bangkai? Ya'ni ma yasma'una, yaitu mereka tidak mendengar. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, walladhi nafsi biyadihi ma antum biasma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yaqtiruna an yujibu. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku ucapkan daripada mereka, yaitu mereka mendengar sebagaimana kalian mendengar ucapanku, akan tetapi mereka tidak mampu menjawabnya. Di sini muncul pertanyaan, apakah orang-orang yang sudah mati bisa mendengar ucapan para penduduk dunia yang masih hidup tatkala para penduduk dunia masih hidup ini berbicara kepada orang-orang yang sudah mati tersebut? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jawabannya akan kita ketahui pada pertemuan yang setelahnya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda tafaddalu wa barakallahu fikum.